Ku rasakan syairmu abadi, abadi. Jejak kesolehan yang kau tinggalkan untuk kami, tentang cerita sebuah integritas keimanan. Suatu ketika semangatmu bangunkan tidur kami. Rahmat Abdullah, syairmu abadi. Iringi perjuangan dalam kesatuan hati. Rahmat Abdullah, jejakmu abadi. Menjadi cermin sejati anak-anakmu di sini. Iringi perjuangan dalam kesatuan hati. Rahmat Abdullah, jejakmu abadi. Menjadi cermin sejati anak-anakmu di sini. Perjuangan dalam kesatuan hati. Rahmat Abdullah, jejakmu abadi. Menjadi cermin sejati